seorang muslim dan muslimah, ketergantungan hatinya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia bertawakal kepadanya sehingga Allah Subhanahu wa taala mencukupinya pada segala perkaranya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi. Qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Siapa yang bertawakal kepada Allah, dialah Allah yang akan mencukupinya. Semakin besar ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat kepercayaannya kepada Rabb-nya, dan semakin agung tawakal itu di dalam jiwanya, sehingga pada segala urusan dan perkaranya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kehidupan yang paling indah. Tatkala di hati seorang hamba hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala, tatkala harapannya hanya kepada Allah, ketundukannya hanya karena Allah, rasa takutnya hanya kepada Allah, kecintaannya hanya untuk Allah Jalla wa Ala, maka hati yang seperti inilah yang merupakan makna dari makna dan tujuan dari segala ibadah, untuk mengagungkan dan membesarkan Allah Azza wa Jal. Iya. Karena itu kita melihat dari kaum muslimin di hari-hari ini banyak yang jatuh di dalam perkara-perkara yang menghancurkan, bahkan di dalam kekufuran dan kesyirikan. Dari sumber penyakit tersebut adalah ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kapan hati itu bergantung kepada selain Allah, maka perkara hamba tersebut akan diserahkan kepada selain Allah. Dan kalau perkaranya tidak lagi diperhatikan oleh Allah, itu adalah tanda kehancurannya dan kebinasaannya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, berlindung kepada Allah dari hal ini. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah engkau sandarkan saya kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Bersandar kepada diri sendiri walaupun sekejap mata itu kehancuran bagi hamba. Karena itu hendaknya dipahami makna dari ibadah yang agung ini. Bagaimana seorang hamba bersandar, bertawakal kepadanya. Dan juga dari hal yang menyedihkan kita lihat dari sekelompok kaum muslimin mengaku orang-orang yang berislam, apabila tertimpa masalah maka dia datang ke dukun, ke paranormal. Dan ini adalah orang-orang yang ibadah yang dia lakukan tidak membekas di dalam dirinya. Walaupun di bulan Ramadan dia berpuasa, dia melakukan sholat, tapi kalau dia tetap mendatangi dukun paranormal, maka menunjukkan bahwa ibadah tidak berpengaruh kepada dirinya. Sebab ibadah kalau berpengaruh, kecintaannya kepada Allah semakin kuat, ketergantungannya akan semakin besar kepada Rabb-nya, dan dia tidak akan menoleh kepada selain Allah. Orang-orang yang mendatangi dukun dan paranormal ini akan mendapatkan berbagai kejelekan di dunia dan di akhirat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'arrafad fasa'alahu an syai'in la tuqbal lahu salatan, la tuqbal lahu salatun 40 lailah." Siapa yang mendatangi dukun lalu dia tanya tentang sesuatu, maka tidak diterima salatnya selama 40 malam. Ini sekadar bertanya saja, dia tidak benarkan. Adapun kalau dia bertanya dan dia benarkan ucapan si dukun, di dalam hadits lain Rasulullah bersabda, "Man ata kahinan arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal lalu dia tanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima solatnya, atau dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya ibadah-ibadah yang berlalu ini, ketaatan-ketaatan, semakin memperbesar ketergantungan kita kepada Allah, semakin memperkuat kecintaan kita kepadanya. Pintu harapan hanya kita buka untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa takut hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya taubat dan istighfar selalu mewarnai diri dan kehidupan kita. Itulah makna yang diinginkan dari ibadah, ketergantungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan menyerahkan segala sesuatu hanya untuk Allah jalla wa'ala.